sangka kelok lidah sambaran jadi tiada orang jika di dalam sentailah diri kusur jando sarang tampuo parung yo api mangko selesai harang usang serak serai kan dibuko denai basing panjala dan jodoh kan